Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Najzalna wa ta'allamna tadhakkura tadhkira wa nafa'ni tufa. Walifada wal istifada wal hasala la tamassu bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah. Sebelum memulai pembacaan kitab, insyaallah mu'awanah, mungkin sedikit kita bahas tentang bulan Rajab, karena sekarang kita memasuki bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang terdapat di dalamnya rahmat-rahmat yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak, sehingga bulan Rajab dinamakan juga dengan, diberi gelar dengan Rajab Al-Khair. Jadi seringkali mereka itu kalau mengatakan bulan Rajab ditambah Al-Khair, Rajab Al-Khair. Al-Khair artinya apa? Kebaikan. Rajab Al-Khair dinamakan Rajab Kebaikan karena penuh kebaikan di dalam bulan Rajab tersebut. Dinamakan juga Rajab Al-Asom. Rajab Al-Asom. Jadi Al-Asom artinya yang tuli. Kenapa dinamakan Rajab Al-Asom? Rajab, bulan Rajab yang tuli. Karena di bulan ini zaman dahulu, zaman Nabi SAW, bahkan sebelum zaman Nabi, sebelum risalah Nabi, kenabian Nabi SAW, bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh orang-orang Arab. Bulan yang dimuliakan oleh orang-orang Arab sehingga mereka pun di zaman jahiliyah, jika mereka bertemu dengan orang yang bermusuhan, orang yang ada perselisihan, pertikaian, tapi kalau mereka bertemu dengan orang tersebut di bulan Rajab ataupun juga di bulan haram yang lainnya, maka mereka tidak ada yang mengganggu, tidak ada perselisihan, tidak ada balas dendam, tidak ada peperangan, sehingga dinamakan Rajab Al-Asom, Rajab yang tuli, artinya tuli daripada perselisihan, tuli daripada peperangan. Kenapa kok tidak ada perselisihan? Karena mereka menghormati bulan Rajab sebagaimana mereka menghormati bulan-bulan haram yang lainnya, sehingga mereka ya, terlebih atau menjaga diri mereka, menahan diri mereka untuk mengganggu orang lain, termasuk musuh mereka sendiri, termasuk mungkin yang membunuh orang tua mereka sendiri. Tapi di saat bertemu di bulan Rajab tersebut, maka mereka menahan diri, dinamakan Rajab Al-Asom. Dinamakan juga Rajab Al-Asob. Al-Asob, yakni Al-Asob yang dituangkan, yang dituangkan, yang menuangkan. Dinamakan juga Rajab Al-Asob karena di bulan ini, di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menuangkan rahmat-Nya. Sebagaimana seseorang ketika menuangkan kopi dari termos, menuangkan air dari panci, ya, maka di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menuangkan rahmat-rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dinamakan juga Rajab Al-Asrab, ya, Rajab yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat-rahmat-Nya dan keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bulan Rajab ini termasuk bulan yang paling mulia dibandingkan dengan bulan yang lain. Paling mulia di antara bulan-bulan yang ada tentunya bulan Ramadan. Tidak ada yang bisa melebihi keutamaan bulan Ramadan. Afdhalus syuhur Ramadan. Wa afdhalus syuhur ba'da Ramadan al-ashhurul hurum. Sebaik-baik bulan adalah Ramadan. Dan yang paling baik, paling utama, paling mulia setelah bulan Ramadan adalah bulan-bulan yang haram. Bulan-bulan haram yaitu 4 bulan. 3 bulan berturut-turut, bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. 3 bulan berturut-turut, Muharram, kemudian Zulqa'dah, ya, kemudian Zulhijjah. Kemudian termasuk bulan haram yang 4 yang terpisah adalah Rajab. Ya, ulama mengatakan bahwasanya setelah bulan Ramadan yang paling mulia, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Muharram setelah bulan Ramadan. Ya, ada yang mengatakan bulan Muharram, ada yang mengatakan bulan Rajab. Jadi ada perselisihan pendapat di antara mereka. Kemudian setelah itu baru bulan Zulhijjah, kemudian baru Zulqa'dah, kemudian baru Sya'ban, dan kemudian bulan-bulan yang lainnya. Jadi bulan Rajab termasuk bulan yang mulia, bahkan ada yang mengatakan bulan termulia setelah Ramadan, ada yang mengatakan bulan yang termulia ketiga setelah Ramadan dan setelah Muharram. Dalam hadis, walaupun hadis ini dhaif dan disebutkan dalam kitab Nuzhatul Majalis, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Rajab syahrullah. Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadan syahr ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Di mana tadi dikatakan bulan Rajab adalah syahri syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dinisbahkan dan disandarkan bulan Rajab itu kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disitulah kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bulan Rajab ketika disandarkan oleh Rasul dengan Allah, Rajab itu bulannya Allah, berarti bulan Rajab adalah bulan yang mempunyai keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dhaif yang lain juga disebutkan dalam kitab juga Nuzhatul Majalis bahwasanya fadlu Rajab ala sa'iri suhur ka fadlil Quran ala sa'iril kalam. Kalau kita bandingkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, keutamaan bulan Rajab dengan keutamaan selain bulan Rajab, ya maka perbandingannya sama seperti keutamaan kitab Al-Qur'an dibandingkan keutamaan kitab-kitab yang lain atau kalam-kalam yang lain. Tentunya tidak ada yang melebihi keutamaan Al-Qur'an. Tidak ada kalam yang melebihi keistimewaan dan kedudukan Al-Quran. Maka begitu juga bulan Rajab dibandingkan bulan-bulan yang lain, seperti kedudukan bulan, seperti kedudukan kitab Al-Quran dibandingkan kalam yang lain. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, dalam bulan Rajab ini sangat penting untuk kita merubah diri kita, untuk kita introspeksi diri kita, yang memulai diri kita dengan kebaikan-kebaikan di bulan yang mulia ini. Memulai diri kita dan menyemangati diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dan segera untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan, dari segala kemaksiatan. Maka di bulan ini ada kaitannya nantinya dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, punya bulan penuh keberkahan, bulan penuh dengan keutamaan. Kita tahu fadilah bulan Ramadan. Tapi keutamaan itu bagi siapa? Bagi yang menghormati bulan Ramadan. Bukan yang bulan Ramadan itu yang minum-minuman keras, bulan Ramadan pacaran, bulan Ramadan maksiat. Ini malah maksiat di bulan Ramadan malah siksaannya lebih pedih, azabnya lebih besar. Dan kemaksiatan di bulan Ramadan dosanya itu dilipat gandakan 70 kali lipat sebagaimana kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa menjadi lebih besar lagi kalau dilakukan di bulan Ramadan. Jauh katanya bulan Ramadan bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah bagi yang mau untuk kita beribadah kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita keadaan kita itu bulan Ramadan nantinya 2 bulan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Maka keadaan kita di bulan Ramadan bisa tergantung keadaan kita di bulan Rajab ini. Kenapa? Karena dikatakan oleh mereka, man khama bihurmati Rajab waffaqahullahu bihurmati Sya'ban, wa man khama bihurmati Sya'ban waffaqallahu bihurmati Ramadan, wa man khama bihurmati Ramadan ballaghahullahu ahlal ma'rifah wa ridwan. Yang di situ dikatakan oleh mereka barasannya, barang siapa yang memuliakan bulan Rajab, menghormati bulan Rajab, maka dia akan ditakdirkan dan dimudahkan untuk menghormati bulan selanjutnya, yaitu bulan Sya'ban. Jadi kalau kita bulan Rajab ini kita perbaiki diri kita, kita taubat kepada Allah, kita berusaha untuk menambah amal ibadah kita. Bulan selanjutnya, bulan depan ini bulan Sya'ban, kita akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan oleh Allah. Lebih banyak kebaikan yang akan kita lakukan. Lebih banyak kita mendapatkan keberkahan. Lebih banyak kita mendapatkan taufik Allah. Dijaga diri kita daripada perbuatan yang tidak selayaknya dan tidak sepatutnya kita lakukan. Kalau sudah kita nantinya di bulan Sya'ban, kita bisa menjaga kehormatan bulan Sya'ban, maka Allah SWT akan menakdirkan seorang hamba tersebut bisa menghormati bulan Ramadan. Kalau sudah bisa menghormati bulan Ramadan, tentunya banyak yang akan dia dapatkan daripada kemuliaan, keutamaan di bulan Ramadan. Jadi kaitannya antara bulan Rajab Sya'ban, Sya'ban dengan Ramadan itu erat. Kaitannya sangat erat. Jadi kalau artinya mafhumnya, mafhumnya kebalikannya, kalau sudah bulan Rajab ini kita tidak menahan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, kita tidak ada perubahan, kita tidak ada semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengharap kita bulan Sya'ban berubah. Ya, mafhumnya seperti itu. Artinya apa? Allah tidak akan mudahkan dia untuk bisa menghormati bulan Sya'ban. Kalau sudah tidak menghormati bulan Sya'ban, Allah tidak akan mudahkan dia untuk menghormati bulan Ramadan. Kalau tidak menghormati bulan Ramadan, na'udzubillah, dia termasuk hamba yang sengsara di mata Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu sangat penting, ya, sehingga dikatakan oleh mereka bahwasanya Rajab syahrul zara, wa Sya'ban syahrul sagi, wa Ramadan syahrul hasad. Jadi Rajab digambarkan oleh mereka, bulan Rajab itu seperti bulan menanam. Jadi kita menanam sesuatu seperti itu. Nanti setelah kita menanam, baru kita menyiram dan merawatnya. Setelah kita menyiram merawatnya, baru kita memetik hasilnya dan kita mendapatkan panennya. Ketika kita mendapatkan panennya, kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan manfaat dengan panen yang kita dapatkan. Ya, mereka mengatakan juga bahwasanya Rajab sebagaimana kita menanam, Rajab juga bulan untuk menanam. Tanam kebaikan di bulan Rajab. Tanam dengan taubat kepada Allah, tanam dengan istighfar dan seterusnya. Dan ketika bulan Rajab kita menanam, maka kita di bulan Sya'ban kita menyiram, merawat, menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nantinya Ramadan syahrul hasad. Jadi Sya'ban kita menjaga diri kita dengan menyiramnya. Kemudian syahrul Ramadan syahrul hasad. Di waktu bulan Ramadan adalah bulan kita memetik hasilnya. Bulan di situ kita mendapatkan panennya. Panen kebaikan dan panen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dikatakan oleh ulama, apa yang dimaksud kita menghormati bulan Rajab? Apa yang dimaksud kita menghormati bulan Rajab ini? Apakah dengan sesuatu tertentu? Iya. Terutama, kita katakan secara umum, hormati bulan Rajab itu dengan ibadah kepada Allah. Hormati bulan Rajab. Sekarang kita bulan Rajab, hadirkan di hati kita bahwasanya Rajab ini termasuk bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dituntut kita untuk memperbaiki diri kita di bulan yang mulia ini sehingga kita dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu Rajab yukrimkumullah bi alfi karamah. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimu Rajab, hormati bulan Rajab, muliakan bulan Rajab, maka Allah akan memuliakan kalian dengan 1000 kemuliaan di hari kiamat nanti. Bukan satu, tapi dengan 1000 kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Jika kita memuliakan bulan Rajab. Bagaimana kita memuliakan bulan Rajab? Perbaiki diri kita pertama dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita manusia yang dhaif, manusia yang lemah, manusia yang banyak dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Maha Mulia, Allah Maha Luas rahmatnya. Sebanyak apapun dosa yang sudah pernah kita lakukan, kalau dibandingkan dengan rahmat Allah, lautan rahmat Allah itu sangat luas, sehingga dosa kita sebanyak apapun dibandingkan dengan rahmat Allah sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mau bertobat kepada Allah. Apapun dosa, apapun yang kita lakukan, apapun itu dan berapa banyak pun dosa, bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangat kecil kalau kita mau bertaubat kepada Allah. Allah Maha Murah, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Itulah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti manusia, kadang manusia mau memberi maaf, tapi belum tentu manusia yang lain mau memberi maaf. Kadang manusia mau memberi maaf, tapi satu kali, jangan dua kali. Kedua kali mungkin manusia tidak mau memberi maaf. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kapanpun kita meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, Allah akan gembira, bukan menerima, tapi gembira. Innallaha yuhib at-tawabin. Allah cinta kepada orang-orang yang bermaksiat tapi kemudian bertaubat, mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gembira. At-taibu minadzambi kaman la dzambalah. Seseorang yang bertaubat daripada dosanya seperti orang yang tidak bermaksiat, seperti orang yang tidak punya dosa. Bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubatan nasuha itu yang seperti apa? Taubatan nasuha ada tiga syarat, yaitu pertama adalah al-ikhla minadzambi. Syarat pertama, harus kita lepas daripada kesalahan tersebut. Jangan kita bertobat kepada Allah tapi tetap kita jalani maksiat tersebut. Kita tinggalkan apapun maksiat itu yang kita lakukan, kemudian kita tinggalkan. Itu syarat pertama. Jangan sambil minum khamr, astagfirullahaladzim, astagfirullah, tapi tetap diminum khamrnya. Itu bukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu istihza, itu namanya merendahkan Allah, mengejek Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segera kemaksiatan kalau kita mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, harus ada penyesalan. Harus ada penyesalan di dalam hati kita karena kita berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kadang manusia mau bertobat kepada Allah tapi tidak menyesali. Malah kadang-kadang manusia ketika maksiat itu bangga dengan maksiatnya. Malah diceritakan kepada orang-orang yang lain. Tapi sekarang saya taubat. Tapi taubat itu harus menyesal. Taubat diceritakan maksiatnya kepada orang lain itu namanya bukan menyesal. Taubat kemudian tidak ada penyesalan di hati itu namanya bukan taubat. Taubat syarat yang diterima, syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus ada penyesalan. Ya Allah, menyesal kemarin berbuat maksiat, menyesal tadi malam melakukan hal itu, menyesal kemarin lusa aku berbuat salah lagi. Dia menyesalinya karena apa? Karena Allah. Bukan karena hal yang lain. Menyesal aku tadi kemarin berbuat maksiat. Kenapa menyesal? Karena ketahuan tetangga. Oh, menyesalnya karena ketahuan tetangga, ketahuan orang lain. Tidak. Menyesal kemarin kenapa? Karena anak kalah main judinya. Menyesalnya karena kalah main judi, itu tidak menyesal. Karena Allah Subhanahu wa taala, itu menyesal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Menyesal kemarin kenapa? Karena anak minum minuman keras sehingga uang anak sekarang jadi habis. Anak menyesal karena tidak punya uang sekarang. Menyesalnya karena kehilangan uangnya, bukan karena maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan penyesalan karena Allah. Jadi harus menyesal karena Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Menyesal karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat salah bukan kepada manusia, kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dosa kepada Allah itu dosa yang besar, dosa sesuatu yang sangat sangat kita takuti kalau kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tetap Maha Mulia, Maha Karim, Maha Pengampun. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail yatuba musii'un nahar. Wayasutu yadahu billa nahar liyatuba musiul lail. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu kapan? Di waktu malam hari. Allah membentangkan tangannya dalam arti apa? Membuka pintu selebar-lebarnya kepada siapa? Liyatuba musiul nahar, kepada orang yang melakukan kesalahan kemaksiatan di siang hari. Ayo, siapa yang mau bertaubat kepada Allah daripada kesalahan kemaksiatan yang dilakukan di siang hari? Mari, aku buka pintu seluas-luasnya. Sebagaimana manusia yang mulia, sebagaimana manusia yang baik, dia akan membuka pintu untuk memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim kepadanya. Siapapun yang mau minta maaf, aku maafkan. Bahkan mungkin sebelum dia datang minta maaf, dimaafkan. Itu manusia. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Allah akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi manusia yang mau mengharapkan dan mengharapkan keampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pagi hari pun juga Allah membentangkan tangannya dalam arti membuka pintunya seluas-luasnya untuk orang-orang yang maksiat di malam harinya. Allah tunggu hamba-hambanya yang maksiat itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, malaikat yang menjaga dan mencatat amal kita sehari-hari. Ada malaikat Raqib Atid yang selalu mencatat amal, amal kebaikan ataupun juga amal keburukan. Semuanya dicatat. La yuhadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan amalan yang kecil apalagi yang besar kecuali akan dicatatnya, akan tertulis. Tapi ketahuilah, katanya ulama, bahwasanya kalau seorang hamba berbuat maksiat, berbuat kesalahan kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika akan menulis, malaikat yang akan menulis kemaksiatan itu ditegur oleh malaikat yang satunya. Hei, jangan dulu. Jangan dicatat dulu. Tapi tunggu dulu 6 jam. Tunggu dulu sampai 6 jam setelah maksiat. Kalau setelah 6 jam tidak juga bertaubat kepada Allah, baru tulis. Tapi kalau misalnya dia bertaubat sebelum berlalu 6 jam, maka tidak ditulis, tidak dicatat oleh malaikat. Sehingga dia ketika itu bertobat kepada Allah, sehingga tidak ada amal kemaksiatan yang tercatat di bukunya dia. Kalau dia bertobat kepada Allah sebelum 6 jam. Tapi kalau setelah 6 jam, akan tercatat sampai dia bertobat kepada Allah. Setelah dicatat pun, setelah itu bertobat kepada Allah, akan dihapus. Tapi tentunya setelah dihapus pun belum tentu bersih seperti semula. Sebagaimana kaca, mungkin kaca yang baru dengan kaca yang lama tapi dibersihkan beda. Dengan yang baru masih grass, ya, tapi ini sudah lama dibersihkan tapi tetap berbeda, karena ini baru, ini sudah lama, tentunya warnanya sudah berbeda, kebersihannya sudah berbeda. Begitu juga manusia, jika berbuat salah kepada Allah tapi kemudian dia bertobat, tentunya masih ada manusia yang lebih baik dari itu. Siapa? Manusia yang tidak berbuat salah sama sekali. Manusia tidak berbuat maksiat sama sekali. Orang-orang yang ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang wali-wali Allah itu, mereka terjaga daripada perbuatan maksiat. Ya, andai kata misalnya seseorang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itu janji Allah, dan Allah Maha Mulia, Maha Karim, ya, Maha Pengampun. Tapi ya, ketika seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia kehilangan pahala. Kehilangan pahala kebaikan selama dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah sekarang ini, di waktu sekarang ini, ada orang yang hadir di majelis, ada orang yang hadir di masjid, tapi ada orang juga yang hadir di tempat lain yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu jam, dua kelompok manusia yang berbeda. Yang satu hadir di majelis ta'lim, yang satu lagi maksiat kepada Allah. Satu jam. Tapi kemudian yang maksiat kepada Allah itu setelah itu taubat, setelah itu meminta ampun, setelah itu menyesal. Apakah sama dia dengan orang yang hadir majelis? Tentunya tidak sama. Kenapa? Walaupun mereka yang maksiat di saat itu diberikan ampunan oleh Allah, tapi mereka kehilangan dan ketinggalan pahala hadir majelis. Ya, alaysa hab anallah Subhanahu wa taala ya ghafara lil musiin alaysa yafutuhum thawabul muhsinin. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajha. Anggaplah orang-orang yang maksiat itu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya mereka kehilangan pahala orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf ketika dia mendengarkan kalam Imam Ali bin Abi Thalib ini, beliau menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena menyesali, ya Allah, walaupun maksiat itu diampuni, tetap dia kehilangan pahala ibadah di waktu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetaplah orang yang maksiat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita lakukan untuk kita menghadapi dan menyambut bulan Rajab ini adalah membersihkan diri kita terlebih dahulu daripada kotoran-kotoran maksiat, kotoran-kotoran kesalahan, dengan tentunya menyesali perbuatan-perbuatan tersebut. Dan ketiga, al-azam, ya, al-azam ala tarkil maksiat madama hayyan. Dan syarat ketiga untuk kita diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ada niat dalam hati kita untuk kita tidak mengulangi maksiat tersebut selama-lamanya sampai kita mati. Selama-lamanya, seumur hidupnya sampai kita mati, kita niatkan dalam hati tidak akan mengulangi lagi. Menyesal, kemudian dalam hati tidak akan mengulangi sampai mati. Ini syarat taubat. Jadi kalau masih ada unek-unek dalam hati, maksiat kepada Allah, ya Allah, sekarang anak taubat, ya Allah. Sekarang anak menyesal, ya Allah. Ya, anak minta ampun, ya Allah. Bertobat kepada Engkau, ya Allah SWT. Dan anak tidak mengulangi lagi, ya Allah. Kecuali mungkin kalau sudah 10 tahun lewat baru akan mengulangi lagi. Mungkin kalau kepepet, ya Allah. Mungkin kalau kepepet aku akan. Mungkin kalau ada yang ngajak-ngajak maksiat, ya Allah, mungkin. Ini namanya taubat, bukan taubat nasuha. Ini taubat orang yang berbohong, ya. Taubat orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya harus betul-betul mantap dalam hati, tidak mengulangi lagi kemaksiatan yang dia lakukan seumur hidupnya. Nah, kalau sudah ada syarat ini, al-igla, dia tinggalkan maksiat tersebut, kemudian dia menyesali, kemudian dia niat tidak mengulangi lagi selama-lamanya, maka taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Allah takdirkan, dia berbuat maksiat lagi, yaitu nanti butuh taubat yang baru. Tapi tetap taubat yang sebelumnya, tetap taubat yang sah, taubat yang diterima oleh Allah. Ini maksiat yang baru perlu taubat baru. Tapi taubat yang sebelumnya sudah sah dan sudah menghapus dosa yang sebelumnya. Ya, ini taubat untuk dosa antara dia dengan Allah. Kalau dosa antara dia dengan manusia, ada tambahan syaratnya. Dosa antara dia dengan manusia seperti mencuri, dosa antara dia dengan manusia seperti menggunjing orang lain, menfitnah orang lain, membohongi orang lain, mengambil haknya orang lain, dan seterusnya antara dia dengan manusia. Kalau memang itu dosa antara dia dengan manusia, harus dia meminta maaf kepada manusia yang dia zalimi. Kalau dia berbuat kesalahan kepada manusia, maka dia harus taubatnya diterima. Jika taubatnya ingin diterima, harus meminta maaf kepada orang yang dia berbuat salah kepadanya. Dia datang, ya fulan, aku berbuat salah kemarin, aku menyakiti kamu, aku menipu kamu, aku membohongi kamu, dan seterusnya. Aku meminta maaf, atau minta ridhamu, maafkan aku, dan seterusnya. Kemudian dimaafkan, alhamdulillah. Muskilahnya kalau tidak dimaafkan, kadang-kadang manusia ini tidak mau memaafkan. Kadang-kadang, sebagaimana kita katakan, bukan seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah suka kalau diminta maafnya, diminta ampunannya. Tapi manusia kadang-kadang tidak mau maafkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan waliman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, jika manusia itu mau memberi maaf, mau memperbaiki diri, maka Allah akan jamin pahala baginya. Kan dijamin pahalanya oleh Allah kalau kita memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Nikmat besar. Nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar ada panggilan. Di saat itu manusia tidak tahu di mana mereka akan ditempatkan oleh Allah. Apa di surga, apa di neraka. Mereka dalam keadaan khawatir, mereka dalam keadaan galau, mereka dalam keadaan ketakutan. Karena di situ antara masuk surga atau masuk neraka Allah sebentar. Tahu-tahu ada panggilan. Ayo sekarang yadkhulul jannah, masuklah surga. Siapa itu yang dipanggil untuk masuk surga? Al-afuna anin nas. Ayo masuklah sekarang surga Allah SWT di awal-awal. Siapa yang dipanggil? Yang suka memberi maaf kepada manusia. Fayaqumun wahum khalil. Maka mereka kemudian di antara mereka itu bangun untuk masuk surga terlebih dahulu. Dan jumlah mereka, kata Rasul SAW, sedikit. Yang suka memberi maaf jumlahnya sedikit. Mereka dipanggil untuk terlebih dahulu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Memberi maaf, ya. Kita beri maaf kepada manusia, kita dijamin surga oleh Allah. Bahkan kita awal-awal masuk surganya. Ya, itulah yang didapatkan oleh seseorang yang mau memberi maaf kepada orang lain. Jangan kita pelit-pelit untuk memberi maaf. Kalau kita pelit-pelit memberi maaf kepada orang lain, Allah pun nantinya na'udzubillah akan pelit-pelit juga kepada kita untuk memberi maaf kepada kita daripada perbuatan maksiat kita, na'udzubillah. Nah, jadi kita katakan tadi, itulah syarat tambahan jika dosa itu antara manusia. Kalau dosa itu antara manusia, maka harus kita minta maaf dan kita minta ridhonya. Kalau itu juga berkaitan dengan harta dan hak orang lain, kita kembalikan harta itu. Kita mencuri harta tetangga, kita kembalikan harta. Kita mencuri uang si fulan tetangga kita 20 ribu, kita kembalikan 20 ribu. Kita mengambil misalnya sepeda, mencuri sepeda motor, kita kembalikan sepeda motor kepada orangnya. Harus dikembalikan hak itu kepada orang yang memilikinya. Nah, itulah syarat taubat. Kalau kita beribu-ribu kali kita beristighfar kepada Allah, kita menyesal, kita tahajud menangis kepada Allah, menyesal perbuatan maksiat kita, tapi maksiat itu antar kita dengan manusia, dan kita tidak memberi meminta maaf kepada manusia yang kita berbuat salah kepadanya, Allah tidak akan memberikan maaf kepada kita. Allah tidak akan memberi ampunan. Dan dosa kita tetap dicatat oleh Allah kalau kita tidak meminta maaf kepada manusia yang kita berbuat salah kepadanya. Oleh karena itu Sayyidina Imam Sufyan As-Sauri beliau mengatakan, li an uzniba 70 zamban fi ma baini wa bain Allah ahab ilayya min an uzniba zamban wahidan fi ma baini wa bain ibadillah. Kalau aku berbuat maksiat 70 kali maksiat antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala, maksiat itu antara dia dengan Allah 70 maksiat, lebih aku sukai, lebih aku senangi daripada aku bermaksiat satu kali tapi antara manusia, antara dosa antara aku dengan manusia. Kenapa? Satu kali memang berbuat salah, satu kali memang berbuat maksiat, tapi antara dia dengan manusia itu berat. Kenapa? Karena kita harus meminta maaf, meminta ridha, meminta ampunan dari manusia tersebut. Iya kalau diampuni, kalau tidak diampuni, iya kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, kita menggunjing orang sana sini, kita sebut kejelekannya, orang itu sudah tidak ada di mata kita lagi, tidak pernah terlihat, bagaimana kita meminta maafnya? Orang itu sudah meninggal dunia, bagaimana kita meminta maaf? Dan selama kita tidak mendapatkan maaf dari orang yang berbuat salah kepadanya, kan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini muskilahnya. Kalau masih ada memungkinkan kita meminta ampunan, minta ampunan, minta maaf, jangan malu, jangan sungkan, jangan malas, sebelum nanti tuntutan di akhirat. Masing-masing akan meminta dan menuntut haknya nanti. Masing-masing itu akan meminta dan menuntut haknya. Nanti punya salah sama anak-anak akan tuntut nanti di hari kiamat. Salah sedikit pun akan tuntut. Kenapa? Karena di saat itu, di hari itu, manusia akan sangat rakus untuk mendapatkan pahala sekecil apapun. Akan berebutan pahala sekecil apapun. Jadi mereka mengharap tambahan pahala, tambahan pahala. Tambahan pahala itu dari orang-orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Akan dituntut. Ya itu semuanya. Ya Allah, aku menuntut orang ini karena dia berbuat salah kepadaku dengan menggunjing aku. Aku menuntut orang ini ya Allah karena dia menghina aku di depan orang lain, di depan umum. Ya Allah, aku menuntut orang ini karena dia pernah menghinaku, karena dia pernah menakut-nakuti dan seterusnya. Dituntut. Jadi jangan dikira nanti di hari kiamat orang gampang memberi maaf, tidak, semuanya menuntut. Yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrin syauma idzin sa'anun yughni. Orang akan lari daripada saudaranya sendiri, akan lari dari ayah ibunya sendiri, akan lari dari istri atau suaminya sendiri. Kenapa? Masing-masing mempunyai keadaan yang menyibukkan mereka masing-masing. Kenapa yang menyibukkan mereka? Mereka sangat-sangat takut untuk dituntut orang lain, dan mereka sebaliknya sangat-sangat mencari orang lain untuk dituntut, untuk diambil pahalanya. Oleh karena itu, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, atadrun manil muflis, qalu ya Rasulullah al muflisina man la dirham lahu wala mata. Rasul berkata kepada sahabat-sahabatnya, kalian tahukah siapa itu orang yang bangkrut, siapa itu orang yang pailit? Ya Rasulullah, orang yang bangkrut, pailit, orang tidak punya uang, tidak punya harta, itu orang bangkrut. Qala la, al muflis fina man yati yaumil qiyamah bi kasrati shalah wa shadaqah wa siyam wa yati wa qad qadzafa hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha fa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu ukhida min khatayahum fa turihat alaihi sumaturihi ala nar aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang pailit, yang bangkrut itu bukan orang yang tidak punya harta, tapi orang yang datang di hari kiamat dengan membawa harta pahala yang banyak, membawa harta pahala sedekah, membawa harta pahala salat, membawa harta pahala puasa dan seterusnya. Pahala banyak dia bawa di hari kiamat, tapi sayang dia banyak juga salah kepada manusia. Dia juga salah kepada manusia ya, dengan riba orang, dengan mengambil hak orang, dengan menggunjing orang lain, dengan menyakiti hati orang lain dan seterusnya. Maka masing-masing semuanya menuntut haknya, masing-masing menuntut. Bukan menuntut uang di situ, bukan menuntut fulus, bukan menuntut yang lain, tapi yang dituntut apa? Pahala. Pahalanya diambil, dikasih. Sampai habis pahala ibadahnya itu. Habis ibadahnya, pahala ibadahnya masih ada yang nuntut. Ya Allah, aku belum Aku belum menuntut orang itu. Dia pernah berbuat salah kepada aku. Tapi pahalanya dia sudah habis pahala ibadah. Apa yang dia lakukan? Orang yang menuntut yang masih belum mendapatkan bagian, punya dosa juga. Dia punya dosa. Dosanya dia ditanggung, dipikul sama orang tersebut. Akhirnya apa? Orang tersebut dimasukkan oleh Allah SWT ke jurang api neraka. Na'udzubillahi minzalik. Rasul menceritakan ini sambil menangis, sambil menangis. Karena itulah yang sangat mengkhawatirkan, kalau dosa itu antara kita dengan manusia, kita tidak bisa diberikan maaf oleh Allah. Oleh karena itu salafus soleh seringkali kalau mengirim Fatihah itu tidak hanya mengirim Fatihah kepada orang tuanya. Salafus soleh itu kalau mengirim Fatihah tidak hanya mengirim Fatihah kepada guru-gurunya, tapi mereka menambah setelah disebutkan nama-nama orang tuanya, guru-gurunya, ditambah juga ke Fatihah itu dikirimkan kepada pahala fulan yang mereka punya hak atas mereka. Ya, atau dengan singkatan wazawil hukuki alaina dan orang-orang yang punya hak terhadap kami. Artinya kami berbuat salah kepada mereka, kami pernah menghibah mereka. Jadi kami kirimkan pahala Fatihah kepada mereka. Kenapa dikirimkan pahala Fatihah kepada orang-orang yang dia pernah berbuat salah kepada mereka? Khawatir untuk dituntut nanti di hari kiamat. Kalau kita mengirimkan pahala Fatihah dan yang lain-lainnya, Allah akan mendamaikan nantinya. Allah akan mendamaikan. Allah akan memperlihatkan kepada hambanya nantinya surga, keindahan kebun-kebun di surga. Ketika dilihat keindahan surga, hamba itu akan berkata, liman hadhil jannah ya Allah, ya Rob, ini surga untuk siapa ya Allah? Surga yang indah ini untuk siapa? Liman yamlik samanaha. Ini aku akan berikan kepada hamba yang memiliki harganya. Man yamlik samanaha. Siapa yang memiliki harganya ya Allah? Yang memiliki uangnya siapa? Anta, kamu sendiri. Lu kok bisa ya Allah? Kamu ingat fulan itu berbuat salah kepada kamu kan? Iya, pernah dia berbuat salah kepadaku. Kalau kamu maafkan sekarang ini dan jangan kamu tuntut dia, maka aku berikan surga ini untuk kamu. Kira-kira dimaafkan apa enggak di saat itu? Pasti dia maafkan. Pasti dia maafkan orang itu dan dia tidak akan menuntut orang itu karena mengharap surga. Allah akan berikan surga kepadanya. Ini bagi siapa? Katanya ulama. Bagi orang yang pernah berbuat salah kepada orang lain, dia tidak bisa meminta maaf karena meninggal, karena sudah tidak ketahuan keberadaannya, tapi dia ngirimkan pahala Fatihah, pahala sedekah, pahala bacaan tahlil, pahala bacaan Quran, Yasin dan seterusnya. Nah, dengan niat supaya nanti tidak dituntut di hari kiamat. Ini yang dilakukan. Jadi kita katakan tadi bahwasanya bulan Rajab termasuk bulan yang mulia, yang harus kita lakukan adalah istighfar dan juga bertobat kepada Allah. Berbanyak istighfar. Dikatakan bahwasanya orang yang istighfar di bulan Rajab pagi hari 70 kali, sore hari 70 kali, haramallahu jasadahu alan nar. Allah akan haramkan jasadnya terhadap api neraka. Jadi Allah akan jamin dia tidak masuk neraka. Bulan Rajab setiap hari pagi hari 70 ya, dan dia malam hari 70 ya. Jadi ada siha istighfar ya di rabbil firli warhamni watub alayya rabbil firli warhamni watub alayya 70 kali dibaca pagi hari 70 kali. Ada juga siha salawat, siha istighfar ya, tadi ke ustaz bawa juga di mobil ya, cuma lupa diambil, nanti dibagikan. Ada juga siha istighfar yang dibaca oleh salafus saleh ya. Kemudian juga diminta untuk bisa tahajud, bisa bangun malam ya, karena ada riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati pemakaman, penguburan umum, yang mana kemudian Rasul mengatakan kepada sahabatnya, ya sauban, yang namanya sauban, ya sauban, inna haula yu'adzabuna fi kuburihim fada'utullaha an yuhaffifa anhum. Sungguhnya mereka itu yang di dalam kubur itu, mereka sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku berdoa kepada Allah untuk meringankan, bukan menghilangkan, meringankan siksaan mereka. Kemudian ya sauban, law sama haula yauman min Rajab wa qamu lailatan ma uzibu. Andai kata wahai sauban, andai kata mereka itu puasa satu hari aja di bulan Rajab, atau bangun malam satu malam aja di bulan Rajab, mereka tidak akan sampai disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi termasuk juga bulan yang dianjurkan adalah berpuasa satu hari, dua hari, tiga hari, lebih banyak pahalanya juga ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, inna fil jahna nahran yuqalu lahu Rajab, faman abyad minal laban wa asad bayadun minal laban wa abrad minal salat wa ahla minal asal, man shoma yawman min Rajab saqallahu min dzalikan nahar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di surga ada sungai yang sungai itu lebih putih daripada warna susu dan lebih dingin daripada air es yang segar dan juga rasanya lebih manis daripada madu yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman daripada nahar tersebut daripada sungai tersebut bagi seseorang yang pernah berpuasa di bulan Rajab walaupun satu hari aja. Bulan puasa satu hari itu sudah cukup untuk mendapatkan fadilah keutamaan tersebut. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayat dan kekuatan untuk kita merubah keadaan kita dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang bertobat dengan taubat yang sesungguhnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang semangat untuk ibadah dan dijaga daripada segala keburukan, keburukan duniawiya, keburukan dininya, keburukan ukhrawiya, dan semoga kita dipanjangkan umur kita sampai kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan khair walutuf walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita punya hubungan dengan mereka dengan hubungan yang baik, dan semoga kita diberikan keturunan yang selamat dunia akhirat ahadinya kunya salih jami'a samina li khairi dunia wal akhirah wal hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.